yang Allah menjadikan jiwa yang tersambung dengan kasih sayang ilahi. Allah la ilaha illallah, tiada yang patut disembah dan diagungkan melebihi Allah, tiada yang pantas disembah selain Allah. Sumpah setia hamba kepada Allah, sumpah setia Allah kepada hamba-hambanya adalah la ilaha illa ana wahdahu. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah orang bertakwa. Maka hamba menjawab la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betul, tiada Tuhan selain engkau, Allah Maha Suci. Tapi kalau kau perintahkan kami bertakwa, sungguh kami banyak berbuat dosa dan zalim. Akhirat inilah keindahan jiwa menikmati hubungan dengan Sang Maha Mulia, Sang Maha Tersebut dan Maha Merubah keadaan manusia dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi semakin baik, yang Maha Mengolak palingkan sanubari yang di sekitarmu, dari yang membenci menjadi mencintai yang terbalik, dari yang tidak menolong menjadi menolong dan terbaliknya. Semua ruh dan perasaan di dalam satu genggaman ilahi. Rabbul alamin, Rabbi, jiwa kami yang berada dalam genggaman takdirmu, maka perintahlah hari-hari kami yang berada di dalam samudra ketentuanmu, maka perbudialah bersenapas-napas kami dan lintasan pemikiran kami yang milikmu, maka perbaharulah dengan seindah-indah keadaan wahai yang Maha memilikinya. Allah mulai tercintanya waktu dan alam semesta hingga alam berakhir, itulah yang disebut masa. Siang berjuta kami, malam berjutakan kesedihan dan kegembiraan, kehidupan dan kematian berputar seluruh kejadian dipandu oleh Allah dalam satu kalimat masa. Kalimat masa telah mengumpulkan seluruh kejadian yang pernah terjadi baik dan buruk. Demi masa, demi setiap kejadian, setiap kenikmatan, setiap musibah, setiap kesedihan, setiap kegembiraan, setiap kelahiran dan kematian, setiap kebencian dan kasih sayang, semua yang terjadi di alam, demi masa. Semua manusia dalam kerugian, hingga insan dalam ilmu. Masa lewat dalam hidup manusia antara mani dan bangkai, tercipta dari mani berakhir menjadi bangkai, ia dalam kerugian. Allah inna amanu jadi beriman kepada Allah orang yang salat terhadap saleh mengikuti Sayyidina Muhammad. Inna manuahu salihati wa tawasaw bil ardi wa tawasaw bis sabr. Dan saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran, mereka lah yang tidak rugi. Siapa mereka? Beriman, beribadah, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Inilah aku dan kalian, inilah kaum yang tidak merugi. Dan seperti inilah keberuntungan, apa kebalikan dari rugi? Beruntung. Demi masa yang terjadi, segala musim, segala hujan, segala kemarau, lantara dan kota, daratan dan lautan, semua rugi kepada Allah. Jadi yang berhak ibadah, menasihati dengan kebaikan dan kesabaran, inilah yang perlu betul-betul mendapatkan keberuntungan ibadah untuk kemudian untuk yang menasihati dalam kesabaran, untuk menasihati dalam amal-amal saleh, untuk selain itu tidak dapat apa-apa, selain itu zina, semuanya kesedihan zina, kegembiraan zina, harta zina, kemiskinan zina, tidak ada yang abadi. Yang abadi iman, amal-amal dari menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Ini yang already dikasnya, yang already adalah mengikuti tuntunan keluhuran sehingga Allah. Berapa menit yang already dalam diri kita, berapa yang lain? Sekian menit yang already itu dikali dan 10 dari rahasia keluhuran Allah. Yang besar, siap diampuni oleh Allah. Maka siapa lagi yang akan berseru dan tidak mengadu? Ya Allah, betapa besarnya dosa, mana kami akan mengadu? Jangan kau bebarkan di hari kiamat. Kami telah membebarkannya di hadapanmu, maka ampunilah. Jangan sesungguh nadirin yang hadir di majlis ini bangkit kecuali tidak lagi membawa dosa. Kita mengulangkan semua dosa kita dengan sesungguhnya pengampunan Allah. Yang tidak yakin berarti dia tidak yakin akan pengampunan Allah. Yang yakin berarti dia sudah sangka baik kepada Allah, maka pasti dia dapat pengampunan dan lebih. Maka yakinlah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan mungkin semoga itu yang mungkin semua dosa itu terbatas kasih sayangnya, maka terbataslah kasih sayangnya pada Allah. Jadi kalau Allah mengatakan sangat mungkin Allah mengampuniku, maka itulah kemuliaan yang berhak atas namanya yang Maha Pengampun. Nabi Nadir, saya beriman subhanahu wa ta'ala bersabihunallahu barimu inan muhajirina wal ansar yaitu tegakum bilisanin radiyallahu anhum wa rahmatullahi wa atasahum jannati najimin takdiran al-qalim biha abada ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالْجَنَّةُ dan orang-orang yang terdahulu sebagai kita yang terdahulu sebagai orang dan muhajirin wal-ansar muhajirin orang yang pindah dari Mekah di dalam satu halamannya menuju Madinah bukan kita wal-ansar Al-Mansur yang menyambut kedatangan Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan kita. Kita tidak kebagian itu. Sabiqun al-awwalun adalah Muhammadin dan Ansar. Kaum Ansar dikatakan oleh Rasul SAW kalau mandul iman mandul Ansar wa ala mandul mihar mandul Ansar. Tanda iman cinta kaum Ansar, tanda menangkit adalah benci Ansar. Kenapa? Karena Ansar dikasih dengan Muhammad. Mudah saja soalnya. Orang yang mencintai sama dengan yang mencintai. Sehingga Rasulullah SAW bersabda pada malam selasa yang lalu saya sampaikan, Fatimah bin Al-Mu'minin, Abdallah iman dan wabaha, wabahadhan iman haba. Fatimah putriku, Rasulullah radhiyallahu anha, Allah adalah kelahan jiwaku. Yang membuatnya marah, membuatku marah, yang membuatnya gembira, membuatku gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keadaan para muhajirin dan ansar, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra termasuk muhajirin. Juga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinatul Munawwarah walaupun tidak satu orang. Jadi muhajirin dan ansar bukan kita. Tetapi Allah tidak ingin kikir untuk menjauhkan kemuliaan muhajirin dan ansar dari kita. Walladzina tabauhum bi'ihsan, yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Walladzina hadaru ikuti sabar, ikuti ansar, ansar mengikuti sabar. Kita ikuti dengan kebaikan. Kita ingin muhajirin dan ansar serombong dengan mereka. Walladzina tabauhum bi'ihsan, yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu, yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan memahami dan ansar. Atau mereka radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Ridho, apa itu ridho? Restu dan cinta. Rasulullah Allah restu dan cinta para yang kita juga di atas kita juga ini. Jika seseorang masuk ke dalam surga, sudah dalam surga yang paling mewah dan indah dan megah, Allah menolongkan mereka dengan tangis. Ya Al-Fatih, Allah Rasulullah Maksud Billahi, Allah pun maulah kembali kalian yang lebih daripada surga dan segala ini. Apa-apa Allah berkata lebih, apalagi yang lebih indah dari ini, lebih mulia dari ini. Allah menjawab, Inna alaikum ridwani, wala asraf alaikum ba'dahu wa badana. Aku sudah pastikan untuk kalian cintaku dan restuku, dan abadi aku tidak akan murka pada kalian selama-lamanya. Jadi Allah itu lebih mahal dari semua. Untuk siapa? Yang sekarang diberikan pada muhajirin dan ansar dan para pengikut muhajirin dan ansar, wajibkan bukan kalian dalam kelompok yang perjuangan Allah alaihi wasallam. Hadirin hadirat, radhiyallahu anhu, dan mereka itu ridho kepada Allah. Kalian sudah ridho turun dalam turun tentang kebetulan dan takdir senang tidak bersyukur, takdir tidak senang tidak bersabar, takdir iman itu tidak belajar. Seluruh urus imanmu aku ridho Allah sebagai Tuhanku, betul atau tidak? Sebesar apapun dosaku yang berbuat, aku tidak menyembah selain Rabbi. Ini ridho kepada Allah. Semakin besar kita ridho kepada Allah, makin besar kita Allah kepada kita. Kami dipupuk dan ditanamlah kehidupan badan menjadi jauh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa bira wa yasbiqu 'alayhi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta yakun bainahu wa bainaha illa bira wa yasbiqu 'alayhi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa yadkhuluha. Ada di antara kalian yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beramal dengan amal ahli surga dengan segala kebaikannya. Tapi setelah dia dekat sekali dengan surga, seakan-akan satu hasta saja dari surga, Allah menghendaki lain. Paling akhirnya dia beramal dengan amal yang buruk, mati sepuluh tahun. Ada di antara kalian yang terus beramal dengan amal penduduk neraka, ya pasti oleh malam. Sudah tinggal satu hasta lagi, ya apa yang hasta? Hasta dari mulai siku sampai terjadi namanya satu hasta. Anda dia dengan neraka tinggal satu hasta, hanya beberapa nama selalu mati lagi. Ya siku oleh kita. Allah berkehendak lain. Saya mau beramal yang terjannah, maka dia beramal dengan amal di surga, maka dia nanti bersyukur mati. Para sahabat ini, ya Rasulullah, jadi tidak perlu kita Kamu sudah takdir oleh Allah. Maka sesungguhnya Allah sangat berkata di situ, kalau yang mau, maka yang mana Allah mengapa kalau sudah habis nafsu sudah sibuk. Insyaallah aman dan bersama kembali dengan pasangan seluruh insyaallah yang baik, yang banyak berbuat baik, banyak berlimpah, banyak berbuat kemuliaan. Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Orang yang tidak mau berbuat baik, berpaling dari kebenaran, pikir dengan harta, pikir dengan dirinya juga, pikir bersalah saja. Kalau bersalah saja terhadap diri sudah sebaik dan berbeda dengan apa Allah mudahkan jalan menuju kesulitan di negerinya juga boleh. Maka dari hati ini kita memahami dikembalikan kepada makna ayat tadi. Banyak orang-orang yang beramal ibadah dengan ibadah yang baik tapi hatinya buruk. Hatinya benci kepada para wali Allah, hatinya benci kepada para salihin, hatinya benci kepada orang-orang yang dicintai Allah, maka dia beribadah konstitusi yang bermakna. Allah tetap berusaha di akhir hidupnya, paling hatinya oleh Allah, dia beramal dengan hati beragam, orangnya suruh salimah, karena Al-Fatihah aman, paham. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Ibadah siang dan malam hatinya asyik dengan orang yang tidak masuk kepada Allah. Tapi hati keluarga itu yang Allah mengetahui keadaanmu supaya berkumpul dengan orang yang kau cintai dan tidak masuk kepada Allah. Orang yang siang malam terjebak dosa, taubat terjebak dosa lagi, taubat terjebak dosa lagi. Tapi jiwa yang cinta sayyidina Muhammad, bukan saya membolehkan maksiat, ya. Tapi kalau ada maksiat cinta, ada yang sama nabi. Yang cinta nabi yang hakiki akan menunjuk kita pada kebetulan, bukan keyakinan. Maka hubung cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengumpulkan pada hatimu rahasia kemuliaan sifat Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hati Nabi ini. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu rahmatan man arada min ahlina." Ya Allah, sampai sikun kami tidak selesai. Kalau Allah mau kepada penduduk bahkan itu mau Allah kasihan. Allah mau beri lagi sayang pada penduduk bahkan jika arada Allah min ahlina lima arada. Allah mahu punya keadaan untuk membenahi orang-orang yang diberangkan. Tapi neraka itu kan berdosa, ya Allah. Ia berdosa, tapi Allah masih menyayangi mereka. Mereka itu penjahat, pezina, judi, segala macam maksiat dan apa yang berbuat. Bersama-sama kepada Allah mulai kasihan kepada mereka. Allah menyayangi kasihan kepada mereka. Akan dikeluarkanlah oleh para malaikat mereka yang menyembah Allah. Jadi yang tidak menyembah Allah, yang menyembah Allah keluar dari mereka. Ya Allah, bagaimana sesuatu apapun dosa, kau tidak rela orang yang menyembah menuju kehadiranmu. Orang yang menyembahmu pasti sampai pada surga di hari yang mulia. Ia adalah Nabi yang kami kenal. Kami mampu rindu dan cinta pada hari yang mulia. Keluarga yang sangat sedih, karena kami jahat, karena kami berharta. Tapi ternyata kau tidak malam. Orang yang menyembahmu itu lama-lama merasa harus berakhir dengan surga juga. Sejahat apapun, sekecil apapun, sekulit apapun, sampai dia menyembah Allah hati sampai ke dalam surganya. Janji Sayyidina Muhammad. Kita kasih sayang lagi. Nabi Muhammad jalan 100,000 tahun. Menjadi jahat-jahat, jahat-jahat. Dia juga salah satu riwayat dalam buku Tafsir. Maka Allah membantu semakin itu. Diberi dia itu hamba-Mu yang memanggilnya Anam dan Anam. Sudah 10,000 tahun dia di dalam mati neraka. Maka dia berkata, ya Allah, inna Allah tuh. Dia sudah berada dalam pimpinan batu-batu neraka dan sudah terpendam di dalam yang sedang dalam. Yang diberi azriku fa'inna'ku asma'u. Wahai Ibrahim, temui dia, aku mendengar dia memanggil nama aku ya Anas ya Majman. Wahai yang berkasih sayang, yang wahai yang berhutang budi kepadanya seluruh makhluk. Maka ia keluar lintas sehamas tak berapa kali muka gulung yang jatuh gulung yang lalu yang hangus lagi jadi yang dihangus lagi. Maka Allah memberinya dimandikan dengan air selipat menghadapkan kepada Allah apaku kau sudah tahu tentang di dalam neraka yang terdalam menjerit padaku seluruh ribu tahun di dalam dasar neraka. Apaku lihatlah kebikaran umur ilaiya Allah singkatkan cahaya keindahan Allah. Hamba aku berapa lama engkau di dalam api neraka? Ya Allah, aku tidak pernah masuk neraka. Lupa dengan melihat indahnya Allah SWT. 10,000 tahun di dalam desakan jurang neraka. Ya lupa dengan sejarah bisa melihat keindahan Allah. Sedang berkali-kali melainkan di sini. Ya nanti ini maka Rasulullah SAW bersabda, Allah sudah menarangkan anggota sujud untuk tidak dibakar lagi neraka. Beberapa kanan dari kolutus dan dua kaki. Tidak bisa disentuh api neraka. Cari ilmu kebal yang paling hebat di dunia. Coba cari kebal dari api neraka. Naja. Yang kepala dari Nabi Muhammad Isa aku sujud. Suatu orang yang banyak bersujud tepat dari Nabi Muhammad anggur bersujud yang yang lainnya terbakar. Maka Rasulullah SAW berkata tubuhnya semua hangus untuk yang bersujud. Allah keluarkan karena Allah haramkan orang-orang yang bersujud kalau dia berdosa, Allah haramkan dia pergi dalam keadaan. Inilah kasih sayang Ilahi. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Jika Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat, wahai Thauban, mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahukan yang banyak membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam apa sih ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kepada Sayyidina Thauban, iya. Hanya lagi iya. Tiga kali lalu dijawab. Tanya lagi sudah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu apa? Kalau berkata alim dan tidak bersuci, pertanyaanlah suci dengan amal yang paling dicintai Allah. Wama sajada ahadukum illa in hadda minhu al-khathiya wa irtafa'a darajat ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada seseorang di antara kalian bersujud kecuali dia diangkat satu derajat makin dekat kepada Allah dan jatuh dosa-dosa. Makin banyak sujudnya, makin runtuh dosanya, makin dekat kepada Allah. Wahai Allah, beri kami cinta sujud kepada-Mu Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah cinta sujud, makmur seluruh dunia. Waktu Rasulullah SAW bersabda tidak berzaman diwajibkan dalam Sahih Bukhari. Tidak berzaman nanti akan muncul gempa bumi, banyak yang mengaku Nabi, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi musibah. Semua sudah terjadi. Yang terakhir akan Allah tumpah ruangkan kemakmuran di muka bumi. Tanda-tanda semua sudah terjadi, tiga yang terakhir kemakmuran, yang lain terjadi, yang terakhir pasti terjadi. Kemakmuran berlimpah bagi muslimin muslimah. Persahabat pertanyaan, ya Rasulullah, itu orang saat itu kali kemakmuran keadaannya muslimin saat itu bagaimana? Rasul berkata, indah saja dewa ilah sabirul kami masjid yang memandikan. Mereka lebih cinta sujud daripada dunia dan segala isinya. Kalau sudah begitu mentalnya, sumpah Allah, apapun yang mereka berbuat. Usahanya, pertaniannya, perdagangannya, pekerjaannya, rumah tangga dan segalanya, dilimpahi anugerah Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang cinta sujud, jadikan kami orang yang cinta sujud kepada Allah. Siapa orang yang bersujud tidak dapat? Sebagian saudara-saudara sedari tidak bersekolah, ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang beraktivitas. Jadi kan ada waktu santai, setelah masa santai dalam satu hari satu kali berikan waktu sujud berdoa dengan Allah Subhanahu Wataala. Yang setiap hari ada sujud khusus tidak. Kalau selain selalu waktu waktu selalu wajib. Selain itu sujud saja atau ibadah kepada Allah. Berangkatkan, berangkatkan setiap hari berapa menit? Tidak waktu 5 menit. Nanti sudah waktu Allah. Setiap hari menyaksikan bahwa kau waktu sujud. Matahari terbit dan terbenam menyaksikannya. Nanti ditanyakan kepada Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu, bagaimana dengan kemuliaan sujud? Maka berkatalah Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Afdalul 'abd manzilatan ila Allah wa huwa as-sajid," ini dalam Sahih Muslim. Sedekat-dekatnya orang kepada Allah adalah saat dia bersujud. Maka sebab itu saat kita bersujud kita dengan hati kita juga. Jangan kita sujud hati kita di dalam hal lainnya. Justru mestinya kita selesai sujud hati kita masih dalam pertimbangan sujud. Itu mestinya. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memimpin utama kita. Para nabi dan para rasul adalah sebagai pembawa kemuliaan sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, ketika kita mengingat bagaimana kejadian Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam mulai besar dan mulai besar kita sedikit dari mulai besar rojah, maka dia berkata kepada ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, "Ya abadi ini raih mehdah ayah rakau kawan bersyam suar lama dari sebelah dia sejujur. Ayah ayahku, aku melihat matahari dan bulan dan 11 bintang. Sujud berhormat kepadaku. Apa artinya ayah?" Ayahnya tadi aku langsung kaget. "Wah, kau mimpi seperti itu, Yusuf?" "Iya, jangan ceritakan kepada orang lain. Nanti kakak-kakakmu, adik-adikmu tidak senang." Maka Nabi Yusuf tidak berani cerita. Tapi ayahnya ceritanya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub mempunyai anak banyak di antaranya Nabi Yusuf, bukan karena pilih kasih darahnya, karena memang Nabi Yusuf seorang nabi. Meskilah dimanjakan oleh ayahnya. Kata-katanya dia sedang menghidupi Yusuf ini, dicintai sendiri oleh ayahnya. Sudah kita bawa saja dan bunuh. Maka kata-kata yang lain berasal dibunuhlah. Kita masukkan ke dalam tempat sumur mana biar orang lain bawa. Maka ayah berkata kepada ayah, Ayah, kami mau bawa dulu jalan-jalan. Kemana? Jangan, ayahnya nanti itu celaka. Kenapa kami boleh duduk tidak boleh? Ayah kejar-kejarkan anak. Maka perkataan ayahnya itu nanti aku, nanti aku ini, ayahnya ini. Bila masyarakat itu tak menjelaskan, Al-Gari, Ibnul Gari, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Siapa? Yusuf bin Ya'qub bin Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf itu putra Nabi Ya'qub, Nabi Ya'qub putra Nabi Ismail, Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Ini dia dalam Sahih Bukhari. Yusuf, artinya diizinkan ya. Dan dia pun masukkannya dalam sumur, diambilkan bajunya, satu bajunya Yusuf diberi darah kambing. Katakan darahnya Yusuf tidak diizinkan itu di dalam firman Allah Subhanahu Wa dengan darah yang dibohongi. Ayahnya Nabi Yakub tahu ini bau darah kambing bukan darah manusia, tapi ayahnya tahu ini karena kesembuhan saudara-saudaranya. Maka ayahnya sama saya mandi bukanya sampai ayahnya buka matanya dari ayah menghangis itu Nabi Yakub. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diturunkan ke dalam sumur masih bocah bilang kepada kakak-kakaknya, kakak kalau kalian lapar bilang aku di dalam sumur kalian tinggalkan. Maka dia mendengar suara dari Nabi Yusuf, jangan mengadu kepada manusia. Allah akan menjalannya. Maka tidak lama orang mengambil air dari sumur yang diangkat dari ember dari derek yang keluar dengan air manusia anak kecil yang khusus ada gulam juga dipanggil. Alangkah tidaknya dibuat berteriak tentang berderang tidak mungkin. Memang dasar orang yang seperti itu yang lewat jiwa kita berbicara. Nama salah bulan laku kami seperti ini kok dapat dijual. Dibeli oleh salah seorang sahabat besar. Sampai usia 20-an mulai dari situ saudara suka sama Nabi Yusuf. Mana dia berjalan sangat indah paras. Maka dia pun ingin perbuatan yang buruk dengan Nabi Yusuf. Dia Nabi Yusuf ambil masuk kamarnya, maka muncullah kamar dari dalam dan di saat Zulaikha ini mendekati Yusuf Muhammad bihi Muhammadillah. Mulailah istrinya ini naik keinginannya dan syahwatnya yaitu Zulaikha. Justru Nabi Yusuf semakin murka dan membunuhnya. Marah Yusuf. Yang ini nafsunya untuk berahi dan ini nafsunya untuk membunuh karena marah. Dia mengajak dosa ini. Muhammad bihi Muhammadillah. Maka saat itu wajib dilakukan agar Nabi Yusuf bersalah. Nabi Yusuf menghindar dari pintu. Maka sudah tak menarik bajunya dari lahan. Sobek baju itu. Keluarlah dan masuklah suaminya. Apa yang kalian perbuat di kamar Yusuf? Maka berkata sudah tahu. Apa yang kau perbuat kepada orang ini dan masuk ke kamarmu, ke kamar istrimu? Harap masuk. Tangkap Yusuf itu. Maka Yusuf dan jadi Yusuf berkata demi Tuhanku Allah, dia yang ingin berbuat buruk kepada aku dan aku ingin tahu tidak. Zulaikha menjawab tidak, dia yang masuk ke kamarku ini dan dia sendiri yang ingin berbuat buruk denganku. Maka aku berkata dia melalui Yusuf. Kalau dia ada di depan, tapi Yusuf yang menyerang Zulaikha. Kalau profesi ada di belakang, maka ucapan ini benar. Dia mulai tarik oleh Zulaikha. Jadi yang selanjutnya, sebelumnya di belakang. Habis sudah. Dari dan kemudiannya Zulaikha, Yusuf alaihissalam pernah. Zulaikha dan Yusuf tidak dapat yang ada fitnah. Ini istrinya saudara senang sama budaknya sendiri. Jadi kalau kata mereka, saya tidak yang budiku, tidak budiku. Diajak mereka masak, pegang pisau masing-masing, motong buah-buahan. Jadi bukannya Yusuf lewat. Yusuf lewat. Kalau Yusuf lewat, maka kalau mengalami istri sejari-jarinya, dari tidak tanda mungkin sejari-jarinya. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ada ila malakum karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini, Bapak Isanya. Maka tangan mereka pun pergi sedikit skokin dan berasa dari Tuhan yang berjalan dari Yusuf. Maka kita ingin dikenalkan Tuhan yang berjalan dari Yusuf. Inna sinna ahadza ilayya min hadzihi al-fitna wa al-mara. Wa la rabbu bi sifatina al-ghadi. Kesana kesini buat masalah. Buat masalah istri orang kena masalah, wanita wanita kena masalah sampai tangan tangannya tahu dari sendiri. Tapi aku itu jalan sampai. Allah dulu. Allah masukkan keputusan menjadi Yusuf masuk penjara dengan salah dua salah. Sudahlah, Allah mengeluarkannya kembali. Jadi itu bisa menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan oleh raja dan masyarakat. Nah, dari itu keluar bisa menyelesaikan Islam, diangkat sebagai menteri keuangan. Bagian syukur maliyah, menteri keuangan. Bagi-bagi harta pada kumara, semua ahli dari seluruh wilayah. Nah, itu yang dipilih, tanah Kristian, tanah Kristian, semua menteri. Yusuf bilang kata-kata dia adalah Allah kata-kata yang dilukkan yang dilukkan para orang dalam semua. Yusuf dia adalah anak kecil siapa? Nabi. Siapa namanya dunia ini? Dunia ini sudah ada seorang Nabi Allah. Siapa kalau Allah namanya dunia ini? Nabi dengan Allah Yusuf juga Nabi sudah ada Al-Quran dan juga Al-Quran dan dalam hati Nabi Yusuf dan Nabi dunia ini. Maka Yusuf dari sini sampai adalah nabi. Dia jangan bisa apapun. Nabi Yusuf memasukkan penyimpanan yang dari emas ke dalam bajunya punya nabi. Sudah semua kebagian sudah pengumuman emas untuk penyimpan milik kerajaan dia. Siapa yang mencurinya maka dia harus dipertanggungjawabkan dihukum sebagai pencuri. Semua gelap. Maka semua kepala-kepala orang yang sudah ada pakaiannya ketemu di tasnya punya ini. Hah, ini kalinya bawa. Maka berkata-kata berkata, ya Allah Aziz, wahai yang mulia, jangan ambil dia. Kenapa? Dia mencuri. Jangan ambil dia. Bapaknya sudah keluar rasa. Buta pula. Dia akan semakin susah. Karena nak kasih juga hilang. Karena tak ada lagi tempat lagi. Maka dari itu tidak bisa keluar. Katakan pada ayat kalian mana yang paling? Wahai wahai tuanku, ambil saja kami salah satu. Jangan dia. Dia bisa untuk mencuri, umatnya mencuri. Napa ambil yang lain? Pulang pada ayat kalian. Mereka pulang. Mereka kembali. Nabi yang berhati ya Allah, satu lagi diambil. Kalian sekarang tidak boleh pulang ke rumah ini sebelum membawa Yusuf dan membawa Bunyamin ke hadapan pergi. Maka tidak diperlu bagi lagi kepada menteri keuangan. Kalau aku izin, maka sampai ke hadapan Nabi Yusuf. Ayuhan Aziz, wahai yang mulia, kami sudah kembali pada ayah kami. Ayah kami minta supaya kamu mau membebaskan adik kami ini. Kami masih harus mencari juga kakaknya yang namanya Yusuf. Yusuf merasa apa yang kalian perbuat pada Yusuf? Takut. Apa kalian melihat? Kau ini mirip Yusuf. Maka dia berkata, itulah kakaknya Yusuf. Apakah kau ini Yusuf? Dan Yusuf berkata, kami Yusuf berada di hati. Aku Yusuf kau ini adikku. Kata kami, wahai Yusuf. Kami telah membuatmu di sumur. Yusuf berkata, aku dibuat di sumur. Diambil orang. Dibuat. Dibuat. Masuk ke penjara. Sekarang aku menjadi menteri keuangan. Kalian minta maaf kepadaku. Maka kembali kepada ayat kalian, kau mengatakan itu ini. فَأَمِّنِّي عَلَى وَجْهِ أَبِي فَارْتَدَّ بَصِيرًا. Ini baju bawah lemparkan atau hempaskan di wajah ayahmu, ayahmu akan bisa melihat lagi. Maka dibawakan baju kepada ayahnya, yaitu lagi aku belum sampai harus ada pintu yang sudah berterima Allah semua yang saya sampaikan. Silakan buka surat itu. Cerita ini semuanya dengan Allah. Maka dilemparkanlah. Lalu tak ibu ayahnya sudah berkata, ini lah sudah bisa Yusuf. Aku mencium baunya Yusuf saya. Maka ketika dia mengatakan kepada Yusuf, bahkan dia bersyukur dia pun melihat dari hanya Yusuf. Aku mencium baunya. Maka yang membuat dia sembuh dari buta, dari kebiran, buta puluhan tahun karena berpisah dengan anak saya. Ia sudah mencium baunya Nabi Allah Yusuf. Ini Abi Rabi Yusuf. Aku mencium baunya Yusuf. Maka mereka pun datang bersama-sama berkalian. Ayahnya, ibu di samping jendela Nabi Yusuf dan sebelah keluarganya tunduk hormat berkata Nabi Yusuf, ya Rabi, ya Rabi, ya Rabi, ya Rabi. Oleh ayahnya ini makna ibu yang dulu matahari dan bulan di hadapanku setelah sejumlah menjadi penghormatan kepada aku. Yang dia menjadi menjelaskan satu agwa dalam urusan hidup waktu dia sedih, waktu dia sedih dua hal yang terpikir dari ini dari banyaknya makna. Yang pertama, orang yang mencintai orang maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkannya bersama. Karena setelah itu sudah berbeda dengan menerima Yusuf alaihissalam. Padahal kita yang belum memfitnah karena imannya kepada Nabi Yusuf, Allah kumpulkan dia bersama Nabi Yusuf. Namun setelah dia menikah dengan Nabi Yusuf, berkahnya cinta kepada orang soleh, berkahnya cinta kepada seorang nabi, cinta kepada para awliya Allah, orang yang mencintai Allah, Allah beri kesempatan menikah dengan Nabi Yusuf. Tapi setelah menikah dengan Nabi Yusuf, dia malam juga sepanjang malam ibadah Nabi Yusuf berkata, wahai istriku, kau ini dari dulu kan sangat cinta pada aku. Kau ini sampai memfitnah salam hari demi mendapatkanku. Sekarang dia malam beribadah sepanjang malam. Sulaiman berkata, wahai suamiku Nabi Allah Yusuf, aku siang malam menunjukkan cinta padamu. Tapi setelah kita menikah, aku berhubungan cinta lagi kepada Allah, maka wafatlah Rasulullah dalam dosa cinta dan cintanya kepada Allah. Apa yang membuatnya sampai di tahap itu? Cintanya kepada Yusuf, cintanya kepada yang dicintai Allah. Maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Cintailah Sayyidina Muhammad. Jadi tanya yang mana yang mungkin tidak wajah Nabi Yusuf atau wajah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Yusuf orang mengisi serangan karena mintanya wajah Nabi Yusuf dan itu tidak terjadi di masa Nabi Muhammad. Berkata Imam Muhammad bin Ali al-Maliki di dalam kitabnya Syarah Muhammadiyah dengan Muhammad Isa al-Kamil dijelaskan bahwa diriwayatkan di dalam akal bahwa keindahan wajah Nabi SAW ditutup 9 bagian yang dibuka hanya 1 bagian. Karena kalau 9 bagian, 10 bagian semuanya dibuka, orang yang melihatnya akan menggiris-giris segala dunia tanpa berasa dari indahnya wajah Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Kita berdoa dari kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuliakan kita dan berkumpulkan kita bersama muhajirin dan ansar dan Allah kumpulkan kita bersama pimpinan muhajirin dan ansar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi kumpulkan kami bersama ulama para sahabat dan ahlul bait musyiah dan para ulama berbuat ya Rahman ya Rahim. Berikan hari-hari kami, berikan siang dan malam kami selama nasibah. Wahai samudra cahaya kebahagiaan berbinarlah. Wahai samudra cahaya anugerah berhembuslah. Wahai kami Allah kelaksanaan rahmatnya berhembuslah. Hembus wajah kami dan siapkan malam kami dengan rahmat dan kemurkaan. Wahai samudra pengampunan berhembuslah. Sampaikan pada kami gelombang pengampunanmu yang menghapus seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, dan kami mengadukan bangsa kami, negeri kami yang terus mendapat kekalahan, paling banyak yang mengaku nabi di Indonesia, paling banyak bencana alam di dunia di Indonesia, paling banyak terjadinya kerusakan, perpecahan, pembunuhan di Indonesia. Maka Indonesia paling berhak untuk mendapat kemakmuran lebih dari yang lainnya. Ya Rahman Ya Rahim, wa kulli jami'a